Benar di langit patang, embara redup lembut tiada menyilaukan. Sebentuk siluet pepohonan dari hutanan terawan, getarkan hati akan keagungan Tuhan yang merindu pertemuan dengan Ar-Rahman. Allah, Allah, Allah, Allah, pagi yang indah saat ku di sana. Allah, Allah, Allah, Allah, seindah ufuk yang menyala di dada. Pagi itu nakoya berseri, di muka kuning ku dapatkan rumah suci. Di sana ku labuhkan sejenak di pesanggrahan hati, sambil menganyam gaung rindu sanubari, menguat tabir kebesaran ilahi. Allah, Allah, Allah, Allah, pagi yang indah saat ku di sana. Allah, Allah, Allah, Allah, seindah ufuk yang menyala di dada. Kulihat mentari bundar di langit batang, membara redup lembut tiada menyilaukan. Sebentuk siluet pepohonan dari hutanan perawan, getarkan hati akan keagungan Tuhan yang merindu pertemuan dengan Ar-Rahman. Allah, Allah, Allah, Allah, pagi yang indah saatku di sana. Allah, Allah, Allah, Allah, seindah ufuk yang menyala di dada. Di pagi itu nagoya berseri, di muka kuning ku dapatkan rumah suci. Di sana ku labuhkan sejenak di pesanggrahan hati, sambil menganyam gaung rindu sanubari, penguat tabir kebesaran ilahi. Allah, Allah, Allah, Allah, pagi yang indah saatku di sana. Allah, Allah, Allah, Allah, seindah ufuk yang menyala di dada. Allah, Allah, Allah, Allah, pagi yang indah saatku di sana. Allah, Allah, Allah, Allah, seindah ufuk yang menyala di dada.